abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masih berada tentang keutamaan menyambung tali silaturahim dari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan, saya memiliki seorang istri dan saya sangat mencintainya, namun ayahku Umar tidak menyukainya, bahkan mengatakan kepadaku, ceraikan istrimu tersebut. Namun aku enggan untuk menceraikannya. Maka Umar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu menyampaikan hal itu kepada beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Talliqha," kepada Umar, kepada Ibnu Umar, "Ceraikanlah istrimu." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dia mengatakan hadis hasan sahih. Dalam hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini adalah dari Abu Darda radhiyallahu an, anna rajulan atahu faqala, bahwa ada seseorang yang mendatangi beliau lalu berkata, "Inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni biqalatiha." Sesungguhnya aku memiliki seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Faqala, maka Abu Darda radhiyallahu an berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah," bahwa yang namanya ayah atau orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, yani khairu abwabiha, pintu surga yang paling baiknya. Maka kata Abu Darda, "Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu," maka jika engkau mau, silakan lantarkan atau biarkan, abaikan pintu surga yang paling baik tersebut, atau kalau kau mau, ya jaga pintu surga yang paling tengah tersebut dengan cara berbakti dan mentaati kedua orang tua. Di antaranya ketika ayah atau ibu menyuruh anaknya dan putranya untuk menceraikan istrinya, tentu dengan alasan yang syar'i, maka hendaknya sang anak menurutinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahihun. Hadis yang berikutnya, qala wa anil bara ibn Azib radhiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, al khalatu bi manzilatil ummi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dari al bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khalah yani bibi, dari pihak ibu atau saudarinya ibu, ukhtul ummi, itu keluarganya seperti ibu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasanun sahih. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa fil babi ahaditsu katsiratun fis sahihi masyhuratun. Dan dalam bab ini, bab tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali satu rahim, terdapat hadis-hadis yang sangat banyak di dalam kitab sahih yang terkenal. Minha hadithu ashabil ghar. Di antaranya hadis tentang orang-orang yang terperangkap di dalam gua. Karena ketika mereka beristirahat hampir di gua, turun atau jatuh batu yang menutupi pintu gua. Lalu mereka, tiga orang yang terperangkap di dalam gua tersebut, berdoa kepada Allah dengan amalan soleh yang paling diharapkan kebaikannya, apa yang paling dianggap ikhlas dan besar amalan tersebut. Maka diantaranya adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, lebih mendahulukan orang tuanya daripada anaknya dalam masalah memberikan air susu, minuman susu. Hadisnya disebutkan di nomor yang ke-13, yaitu di bab yang pertama, bab ikhlas wa ikhbar niyati fi jami'i a'mali wal aqwali wal ahwali al barizah wal khafiyah. Hadis yang ke-13, bab tentang ikhlas menghadirkan niat dalam seluruh amalan, ucapan dan keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa hadis Juraid waqad sabaqa, dan hadis Juraid yang masyhur ketika sholat sunnah beliau dipanggil oleh ibunya. Maka beliau berdoa, ya Allah sholatku atau ibuku, dalam hatinya. Dan beliau lebih memilih untuk meneruskan sholat sunnahnya. Hadis nomor 264 di bab al-Qur'an, bab fadli du'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Bab tentang keutamaan orang-orang muslim yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal. Wa hadithu masyhuratun fis sahih hadaftuha ikhtisaran. Dan hadis-hadis yang lainnya yang masyhurah, terkenal di dalam kitab as-sahih, aku tidak menyebutkannya, kata penulis rahimahullah, ikhtisaran untuk meringkas. Wa min ahammiha, dan di antara hadis-hadis tersebut yang paling pentingnya adalah hadis Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu at-tawil al-mustamil 'ala jumalin katsiratin min qawa'id al-islam wa adabihi. Hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu yang cukup panjang, yang berisi tentang sekian masalah, sekian permasalahan yang termasuk kaidah-kaidah Islam dan adab-adabnya. Wa sa'adzkuruhu bitamamihi insyaallah ta'ala fi babir rajai. Dan akan aku sebutkan hadis tersebut secara sempurna insyaallah pada bab ar-raja. Nanti setelah ini. Qala fihi, dalam hadis tersebut Amr bin Abbasah berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di Makkah, yakni fi awal nubuwati. Aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di kota Makkah di awal nubuwah kenabian beliau. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ma anta, siapa engkau? Qala Nabi, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, saya adalah seorang nabi. Faqultu wa ma nabiyyun, lalu aku berkata atau bertanya lagi, wa ma nabiyyun, dan apa itu nabi? Qala arsalani Allah taala, maka nabi menjawab, Allah taala telah mengutusku, menjadikan aku seorang utusan dengan mengemban membawa risalah. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka, aku bertanya lagi, dengan apa Allah mengutusmu? Qala arsalani bi silatil arhami wa kasril awthani wa ay wahadallahu la yushraku bihi syai'. Allah mengutusku dengan perintah untuk menyambung tali silaturahim dan menghancurkan berhala-berhala, serta agar Allah ditauhidkan, tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa dzakara tamam al-hadits, ya, beliau menyebutkan kesempurnaan kelengkapan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Di dalam syarahnya Syekh, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-ahaditsu fi bayani silatul rahim wa birrul walidain. Hadis-hadis ini berisi tentang penjelasan masalah silatul rahim, menyambung tali kekerabatan, keluargaan. Dan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Minha hadis Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sala an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduhu minan nar. Yaitu bahwasanya Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang suatu amalan yang akan memasukkan beliau ke dalam surga dan yang akan menjauhkan beliau dari api neraka. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilu ar-rahima, dan engkau menyambung tali silaturahim. Wa syahidu huna haitsu qala tasilu ar-rahima. Yang menjadi penguat di sini dari hadis ini adalah Nabi mengatakan tasilu ar-rahima, dan engkau menyambung tali satu rahim. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam silatul rahimi min al-asbab allati tudkhilu al-insana al-jannata wa tubaiduhu 'anna. Maka dalam hadis ini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan amalan menyambung tali satu rahim itu sebagai sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Wala syaka anna kulla insanin yas'a ila hadzal kasbil 'adzim, dan tidak diragukan lagi bahwasanya setiap orang mesti akan berusaha berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar ini. Hidapa ayyan jua minan nari wa dukhulal jannata, yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Semua orang ingin seperti itu. Fa inna man zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz. Karena sesungguhnya siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Wa kullu muslimin yas'a ila dzalika, dan setiap muslim, setiap orang Islam mesti berusaha untuk menggapainya, mendapatkan dan meraih keuntungan yang besar tadi, yaitu selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa hadza yahsuru bihadhil umuril arba'ati, dan keuntungan yang besar ini akan diraih dengan empat perkara ini. Al-awwal, yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bi syai'an la syirkan asghara wa la syirkan akbara. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik dengan syirik yang aswar, yang kecil, maupun syirik yang besar. Dan untuk meraih amalan yang pertama ini, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka di antara upayanya adalah kita mempelajari kitab-kitab tentang tauhid. Di antaranya kita bertauhid, maka sangat-sangat dianjurkan bagi kita semuanya untuk mempelajarinya. Kita bertauhid, matanya minimal kita baca, kita fahami, kita yakini dan kita amalkan. Karena insya Allah kita tersebut cukup lengkap membahas tentang tauhid atau masalah yang mendasar. Dibahas secara detail tentang syirik-syirik asghar di bab terakhir. Digambarkan syirik asghar itu seperti semut hitam yang merayap berjalan di atas batu di malam yang gelap gulita. Artinya apa? Sangat sama. Disebutkan pula tentang contoh syirik asghar adalah ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau kalaulah bukan karena Allah dan karenamu, atau ucapan kalau bukan karena binatang ini, angsa atau yang lainnya, niscaya kita akan dicuri kecurian. Ucapan-ucapan yang mengandung syirikan. Atau betapa mahirnya nahkoda ini dalam mengendarai perahu, yang dia menyandarkan keutamaan kenyamanan dalam kendaraan. Ketika naik kendaraan berupa perahu atau yang lainnya, dia tidak menyandarkannya kepada Allah, tetapi kepada kemahiran nahkoda atau kemahiran sihir. Ini bisa mengarahkan kepada apa? Kesyirikan. Dan yang lainnya silakan dibaca secara detail tentang masalah tersebut, supaya kita benar-benar beribadah kepada Allah dengan sempurna, yakni dengan tauhid yang sempurna tanpa kesyirikan sedikit pun. Wasani yang kedua, tuqimus shalah, engkau mendirikan sholat. Wa ta'ti biha kamilatan fi awqatiha ma'al jama'ati in kunta rajulan. Dan engkau mengerjakan sholat tersebut secara sempurna pada waktu-waktunya secara berjamaah jika engkau laki-laki. Wa duna jama'ati in kanat imra'atan, dan tidak berjamaah di rumah jika engkau atau jika dia adalah seorang wanita. Maka dalam hal ini pun hendaknya diperhatikan sholat, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, dan juga pelaksanaannya secara berjamaah diperhatikan, terutama bagi kita yang sudah belajar, sudah tahu mengetahui ilmunya, maka dipraktekkan. Di antaranya usahakan jangan sampai telat dari takbiratul ihram. Jangan sampai telat. Mengapa? Karena utamanya besar dan ancamannya pun lumayan besar. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan idza ra'aita ar-rajula tahawwa fi takbiratul ula faghsil yadaka minhu. Jika engkau melihat seorang bergampang-gampang, bermudah-mudahan dalam masalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka cucilah tanganmu dari. Yani orang tersebut bukan orang yang baik. Kamu silakan lepas diri darinya. Jadi jangan dekat-dekat dengan orang tersebut. Hati-hati, dia orangnya tidak baik. Sehingga dikatakan faghsil yadaka minhu. Cucilah tanganmu dari. Kenapa? Ya, karena dia menggambarkan masalah takbiratul ihram. Apa buktinya? Buktinya dia nyantai ketika sudah ada, tidak langsung bersegera ke masjid. Itu diantara ciri bukti dia kita hawal menggampang-gampangkan takbiratul ihram. Ya, kalau dia tertidur ya ma'zur itu. Atau dia dalam perjalanan mengejar masjid mahat kepada Allah telat, ya ma'zur. Tetapi kalau dia nyantai dekat, tidak ada kesibukan, terus telat, maka dipertanyakan. Khawatir masuk dalam perbatas menggampang-gampangkan takbiratul ihram. Ya, dijelaskan oleh ulama ini, hendaknya kita mencuci tangan kita dari. Wasal yang ketiga, untuk di az-zakat menunaikan zakat an tu'addiya ma awjaballahu alaika inna zakati fi malika ila mustahiqihi. Menunaikan zakat dengan cara engkau menunaikan apa yang telah kau, yang telah Allah wajibkan kepadamu, dan zakat pada hartamu kepada mustahiknya. Warabi' yang keempat, tasilu ar-rahimah, menyambung tali silaturahim. Ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu kita tunaikan hak mereka, kerabat kita, dengan cara menyambung tali silaturahim sesuai dengan yang dianggap sebagai perbuatan menyambung tali silaturahim oleh manusia. Apa yang dianggap mereka silah menyambung tali silaturahim, maka itulah silah. Namun yang tidak dianggap oleh mereka silah, maka itu bukan silah. Kecuali manusia yang berada di masyarakat yang tidak mempedulikan kekerabatan, maka yang menjadi patokan adalah menyambung tali silaturahim yang dianggap secara syariat saja. Insyaallah kita lanjutkan. pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.